Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anam, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta halaqah tadabbur Al-Qur'an yang dimuliakan Allah, bersyukur di pagi hari ini kita dapat kembali bertemu, memulai hari kita dengan kemudahan, melakukan kebaikan yang merupakan support khusus serta nikmat khusus dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah langgengkan nikmat ini, Allah tebarkan kebaikan ini sekaligus di majlis yang berkah ini. Kita berdoa kepada Allah SWT secara khusus saudara-saudara kita yang mendapatkan musibah banjir khususnya dan musibah yang lainnya. Allah angkat musibah tersebut, Allah mudahkan urusannya. Allahumma amin. Pada halaqah ini insyaallah kita akan melanjutkan ayat 177 ya sampai 181 kalau tidak salah. Kita sekedar flashback pertemuan sebelumnya, kita telah membicarakan tentang masalah Toyib yang sebelumnya dikorelasikan tentang halal, terus kemudian orang-orang yang menyembunyikan kebaikan dan menyembunyikan ilmu, hukuman yang mereka peroleh. Maka pada kesempatan kali ini Allah kembali masih berkaitan dengan kiblat. Jadi ini masih ada hubungan dengan kiblat, itu sepele tapi urusannya panjang. Karena permasalahan kiblat itu bukan hanya permasalahan kita sholat menghadap Ka'bah, arahnya barat, timur, selatan, utara, bukan itu permasalahannya. Tapi permasalahannya itu adalah sebuah simbol yang sebagian besar orang bisa jadi salah dalam memahami simbol tersebut. Kadang kita terpaku kepada satu simbol tertentu dan dijadikan itu sebagai tolok ukur kebaikan. Lalu apakah yang disebut dengan kebaikan? Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini menyebut nanti albir dan sebagainya? Insyaallah kita akan tadabburi pada kesempatan kali ini. Kita langsung saja dengan waktu yang tidak bisa lama-lama, terbatas, kita akan menadaburi ayat 177 sampai 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini kita jeda di sini satu tema meskipun tidak ada komanya. Pembahasan berikutnya, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabili wassailina wa fil riqab. Ini jeda berikutnya, wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ini juga jeda berikutnya, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, yang menarik di sini Allah Subhanahu wa taala memilih kata kebaikan untuk mewakili semua yang sudah disebut dan yang akan disebut, itu dengan albir. Jadi albir itu kebaikan yang mencakup hasanat, baik kebaikan yang bersifat horizontal dengan sesama manusia ataupun kebaikan yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam kita berbuat baik kepada orang tua itu disebut dengan birrul walidain. Karena kebaikan birrul walidain itu bukan semata kita kasih uang orang tua kita, kita naikkan haji dia, kita ajak jalan dia, kita ajak makan dia. Bukan hanya kebaikan yang bersifat antara kita dan beliau saja, tetapi kebaikan itu artinya kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tidak ada hubungannya sama beliau. Kita langsung kepada Allah, maka itulah birrul walidain. Ini mencakup dua aspek tersebut, kebaikan ke atas dan kebaikan sesama manusia. Itu singkatnya. Yang kedua, kita lihat susunan kata-kata yang sangat menarik di sini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra. Diulang lagi. Diulang dua kali ya. Nah, kalau makrifat itu diulang dua kali, yang pertama dengan yang kedua itu sama. Jadi sebenarnya albir di sini, ini ada para pakar bahasa berbeda pendapat, tapi supaya kita tidak bingung karena perbedaan pendapat yang terlalu banyak, kita bisa bingung, Al-Fakir ringkas saja bahwa albirra disebut di sini itu albirra al-khas, kebaikan yang khusus. Ini menurut satu pakar bahasa. Pakar bahasa yang lainnya menyebut albir di sini adalah keumuman, tetapi nanti di sini ada ditakwil, beberapa penakwilan. Jadi maksudnya seperti apa? Gini. Laisal birra, tidaklah semua kebaikan. Nah, ini maksudnya. Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah yang menjadi tolok ukur semua kebaikan itu adalah kita menghadap timur dan barat. Jadi ini masih hubungannya adalah untuk orang-orang yang mengolok-olok kiblat itu. Tadi Nabi Muhammad SAW kiblatnya kan ke Baitul Maqdis, ya kan? Kemudian berubah menjadi Ka'bah. Ibarat kata kalau dipakai arah, tadinya ke arah utara agak ke barat, kemudian sekarang berubah ke arah selatan. Nah, jadi kebaikan itu diolok-olok terus sama mereka. Mana konsistensinya? Gitu. Dan sebagainya. Orang berdebat panjang lebar, dia tidak sadar bahwa yang diperdebatkan itu bukan sesuatu yang esensi. Nah, jadi laisal birra, tidaklah yang menjadi tolok ukur, atau kalau dalam bahasa yang tadi, yang pakar yang kedua, itu menganggap ini adalah kebaikan yang umum. Tidaklah semua kebaikan itu masalahnya itu aja, bukan. Kebaikan itu adalah, nah ini, walakinnal birra. Tetapi kebaikan adalah, jadi kalau penakwilannya khusus, maka khusus yang pertama itu dinafikan dengan khusus yang kedua. Jadi kebaikan yang pertama itu adalah kebaikan menurut ahli kitab. Nah, khusus kan? Yang mengolok-olok Nabi Muhammad dan umat Islam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum diolok-olok. Walakinnal birra, tetapi kebaikan tidak seperti mereka. Nah, ini kalau menurut mazhab yang ketiga lagi, kebaikan yang pertama dengan yang kedua betul sama-sama khas, tapi artinya beda. Yang pertama itu standar mereka, ahli kitab. Yang kedua adalah standar Allah. Jadi, nah singkat cerita, singkat perbedaan tadi, Al-Fakir ingin menarik sebuah kesimpulan. Laisal birra, tidaklah kebaikan itu. Nah, kalau dalam terjemahan itu mudah saja, antuwallu wujuhakum. Jadi bahasanya di sini tidak memakai bahasa langsung masdar. Misalnya kan harusnya bisa laisal birra tauliyatukum. Tapi laisal birra antuwallu. Ini berarti continuous. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf, kita lihat ada orang salat, itu bukan kebaikan. Kebaikan itu bukan itu saja artinya, gitu. Tapi ini tidak menafikan sebaliknya. Kan kadang orang gitu, kebaikan itu bukan orang rajin sholat, berarti ah mendingan saya gak sholat. Oh itu salah. Jadi ini menafikan sesuatu yang bukan kebalikannya. Paham ya Bapak ya? Jadi kalau saya sebut laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, itu bukan berarti, oh kalau gitu an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ini bukan kebaikan. Oh salah, bukan. Penafsirannya adalah yang dinamakan kebaikan itu bukan itu saja, gitu ya. Itu hanya simbol. Jadi kalau kita ditanya, Anda sholat kok menghadap Ka'bah? Ka'bah itu kan batu. Oh, berarti sama dengan menyembah orang-orang yang menyembah berhala. Oh bukan itu. Kebaikan itu bukan kita sholat menghadap Ka'bah. Itu salah satu visualisasi saja, menyatukan. Itu ada efek lainnya yang sudah kita bahas kemarin dalam pembahasan kiblat. Tetapi kebaikan adalah, nah ini yang dibahas esensinya. Walakinnal birra, kebaikan adalah, nah ini baru disebut. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini rukun iman ya. Meskipun tidak semua disebut, tapi rukun iman yang asasi yaitu ada 5. Beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan rasul. Qadar di sini, takdir di sini tidak disebut di dalam ayat ini. Maka hadis ada hadis yang disebut ya. Nah, wau di sini bukan untuk tertib. Bukan berarti iman yang pertama itu Allah, iman kedua hari akhir. Wau di sini lil jam'i, untuk menggabungkan. Kenapa? Karena beriman kepada Allah kemudian tidak beriman kepada yang lainnya, itu tidak bermanfaat imannya. Beriman kepada Allah hari akhir, malaikat, kita percaya. Tapi kepada Nabi Nabi sebelum Rasulullah SAW, kita gak percaya, gak bermanfaat juga. Jadi rukun iman itu wawu lil jam'i. Jadi wawu itu artinya macam-macam. Lil tertib, untuk misalkan dakhal al-fasl Umar wa Abu Bakar wa Zaid wa Muslim dan sebagainya. Kalau lil tertib berarti yang masuk kelas duluan itu Umar, baru kemudian Abu Bakar, baru kemudian Zaid dan seterusnya. Itu kalau lil tertib ya, untuk urutan. Seperti ini tadi yang masuk ke rumah ini adalah si A, si B, si C. Itu kalau disebut wau itu artinya urutan. Tapi di sini lil jam', untuk mengumpulkan. Itu kalau satu tidak dipenuhi maka gugurlah yang lainnya. Maka tidak boleh, iman itu standarnya harus 100%. Oh, saya beriman kepada Allah, malaikat dan kitab saja. Saya enggak beriman kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud karena itu nabinya orang Yahudi. Itu salah juga kita. Kita percaya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud adalah nabi, tetapi ajaran mereka sesuai dengan yang dikabarkan ada dalam kitab dan hadis. Itu ya singkatnya. Nah, yang kedua, itu bukan lil jama' lagi. Wau yang berikutnya itu adalah untuk far', untuk cabang. Jadi kebaikan itu diantaranya. Nah, kalau yang tadi itu tidak bisa ditawar, yang lima itu. Yang kedua diantaranya, wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta kita dengan kecintaan. Harta itu di sini disebut mal, ya. Nanti di ayat lainnya disebut dengan khair, nanti kita bahas di bawah. Disebut dengan mal itu tidak berarti uang, tidak berarti benda. Tetapi sesuatu yang kita cintai, kita berikan kepada orang lain, itu sedekah yang paling tinggi. Makanya di sini disebut pertama setelah rukun iman ya. Yang lima, rukun iman yang enam, satu tidak disebut ya. Memberikan sesuatu yang kita cintai, kita suka nih terhadap mushaf. Ternyata mushaf ini ada orang yang membutuhkan, kita kasihkan dia. Nah itu, kita suka baju kita ini, besaran. Baju kebesaran kita, bukan baju yang kegedean, bukan. Baju yang sering kita pakai, orang suka, kita kasihkan. Jadi memberikan sesuatu bukan sisa. Jadi kita berjuang, yang kita berikan bukan sisa waktu kita, waktu prime time kita. Jadi memberikan sesuatu yang betul-betul luar biasa. Karena bahasa kita kan kadang sisakan untuk zakat mal, nah, itu sangat juga sesuatu yang utama kita berikan. Nah ini ala hubbi ya. Makanan yang kita suka, kita kasihkan kepada orang lain. Bukan makanan yang tidak kita suka. Kan salah juga, misalnya kita udah makan, ada makanan sisa, baru dikasih ke orang lain. Ini sesuatu yang kita gak suka, baru dikasihkan orang lain. Ini bukan seperti itu. Meskipun itu pun ada nilainya, bersedekah seperti itu. Tapi yang tinggi adalah ala hubbihi. Lalu ala hubbihi ini, tinggi berikutnya adalah kalau zawil kurba, kalau disedekahkan kepada keluarga. Makanya so kata dalam asar ya, dalam hadis mungkin ada fakir belum mentahqiq ya. Sebaik-baik harta itu adalah harta yang diberikan seorang laki-laki kepada istrinya. Jadi kita seorang laki-laki dia berjihad mencari nafkah yang halal, menjauhkan diri dari yang haram dan kemudian diberikan kepada istrinya. Itu paling di antara yang paling baik, jihad yang paling baik. Ini maka di sini ala hubbihi itu diberikan kepada istrinya. Nah, tapi jangan disalahpahami nanti. Kan ada juga, apa istri saya mau apa, saya lakukan. Nah, itu terbalik artinya. Kita memberikan sesuatu yang terbaik kepada istri kita, anak kita, orang tua kita, dzawil qurba yang lainnya. Terwabil khusus kalau dzawil qurba itu orangnya memerlukan. Dzawil qurba itu memerlukan, itu lebih asyaddu. Lebih menjadi prioritas. Makanya zakat fitrah, zakat mal yang menjadi prioritas adalah orang miskin dari kalangan keluarga, itu ya. Kemudian yang kedua, wal yatama. Kemudian orang-orang yatim, kemudian masakin, ini mafhum ya, al-fakir tidak sebutkan. Wa banas sabil, disebut ibnas sabil. Ibnas sabil itu kata yang dikenal di Arab Kenapa disebut Ibnu Sabil? Karena dia banyak jalannya. Itu ada yang mengatakan itu. Ibnu Sabil karena dia kebetulan kehabisan bekalnya di jalan. Gitu. Kalau disebut Ibnu al-Ma, berarti memang dia hidup di sekitar air. Kayak kita kalau sekarang lagi kebanjiran itu bisa disebut dengan Ibnu al-Ma. Ini ada perbedaan bahasa yang kita tidak bahas ya. Wasailin itu orang-orang yang meminta-minta. Tadi saya ingin mengomentari sedikit al-fakir ya. Wabna sabil itu orang yang kehabisan bekal di jalan. Kita lihat zahirnya. Kan sekarang bisa jadi ya, kita enggak boleh bersuudzon. Orang tersebut dia punya modus mencari duit dengan pura-pura kehabisan bekal di jalan. Nah, kita kalau melihat itu kita sikoh, kita percaya, kita bantu, udah itu urusan dia dengan Allah. Termasuk wasailin. Wasailin itu apa? Orang yang minta-minta. Enggak boleh kita membentak-bentak. Wa masaila fala tanhar. Enggak boleh kita membentak ya. Kayak minimal kalau kita enggak bisa bantu, kita juga enggak boleh terlalu, meskipun ini perlu ada solusi. Kalau di masyarakat itu terlalu banyak orang yang minta-minta, baik orang minta-minta betul karena dia itu kekurangan atau dia sudah mampu tapi tetap minta, berarti ada sesuatu yang perlu diselesaikan. Tetapi intinya orang yang meminta-minta kita tidak boleh menghardiknya, tapi juga kita kalau bisa memberikan solusi, orang ini meminta kita kasih bantuan. Urusan dia mintanya tersebut itu pura-pura, itu bukan, kita tidak diwajibkan untuk menelusuri ya. Kecuali memang ada pihak-pihak tertentu ketika dia punya kepentingan menyembuhkan masalah sosial kalau terlalu banyak yang minta-minta. Kemudian wafir rikob. Sekarang tidak ada perbudakan. Wafir rikob itu karena disebut fi, itu fungsinya sesuatu yang melilit dia. Apa aja? Hutang, itu kan melilit dia. Memerdekakan diri dari hutang. Dia di penjara, tawanan perang. Tapi di sini yang benar ya, di penjara karena sesuatu yang benar. Itu uang yang digunakan untuk itu termasuk kebaikan. Nah, yang menarik di sini disebut lagi. Ini jeda kedua ya. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Tadi membahas apa? Laisal birra yang pertama, kiblat ya. Nah, di sini yang menarik tidak disebut pertama kali. Harusnya kan laisal birra an tuwallu wujuhakum, walakinal birra aqamas shalah misalnya. Ya, tapi yang menarik di sini, sholat disebut setelah kebaikan yang berdimensi spirit, mental itu ya, karena itu iman, itu motor kebaikan. Yang kedua, dimensinya manusia. Yang kedua kan kebaikan, tadi itu kebaikan memberikan harta, bersedekah kepada pihak-pihak yang tadi disebut semua ya. Baru kemudian waqamussalah. Dan ini pertama laisa litartib. Sekali lagi, wau yang pertama itu lil jamr, yang kedua untuk fara, untuk penyebutan. Bukan berarti kalau saya memberikan kebaikan kepada keluarga saya enggak melakukan kebaikan karena tidak bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, misalnya enggak, tapi itu untuk di antaranya. Nah, sekarang wa aqamas shalah wa ataz zakah, ini juga lil jamr ya, dan seterusnya itu lil jamr. Dikurang salah satu di antara yang sebaiknya itu juga mengurangi. Tapi bukan menafikan. Kalau tadi iman kurang salah satunya itu mengurangi. Kalau ini kurang salah satunya tadi bukan menafikan, tadi menafikan satu, menafikan semuanya. Kalau yang kedua itu kurang satu masih bisa dianggap baik karena dia kemampuannya di situ. Kalau yang ketiga ini kurang, itu mengurangi kualitasnya. Orang yang rajin sholat, bayar zakatnya malas-malasan misalnya, itu masih disebut albir, tapi kurang sempurna. Atau sebaliknya, dia bayar zakatnya rajin tapi enggak mau sholat, dia melakukan kebaikan tapi kurang sempurna. Nah, tapi kalau dia tidak mau sholat karena tidak percaya, nah itu termasuk yang pertama, mana amanah tadi, terganggunya di misi keimanan dia. Maka tersebut orang meninggalkan sholat karena malas, dia bukan orang kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat karena berpendapat sholat itu tidak wajib, orang ini termasuk orang kafir, orang murtad. Jadi perbedaan esensi pada iman itu gak bisa diganggu-gugat. Beriman kepada Allah, hukum-hukumnya dan sebagainya, kewajiban yang ada di dalam kitab dan disampaikan oleh Rasulnya. Nah, Yang ketiga yang menarik di sini disebut wal mufuna bi ahdihim idza ahad. Orang yang menepati janji. Karena menepati janji itu adalah janjinya dimensinya dua. Kalau tadi kan kebaikan yang pertama iman, yang kedua adalah dimensi manusia, yang ketiga dimensinya dengan Allah yaitu sholat, yang keempat dimensinya dengan zakat, itu dimensinya lebih kepada manusia, tapi juga adalah itu adalah kewajiban dari Allah. Wal mufuna bi ahdihim juga demikian, yaitu dia janji sama Allah. Makanya wal mufuna bi ahdihim melakukan sholat di waktunya, di antaranya termasuk al-wafa itu ya. Sholat subuh waktunya ya subuh. Kalau kita telat karena misalkan tertidur dan itu kebiasaan kita, kita harus memperbaikinya. Berarti kita enggak tepat janji sama Allah. Tepat janji juga sama manusia. Janji jam 10 molor-molornya ya jangan sampai lebih dari ya 5-10 menit. Tetapi itu juga kadang kita lebih sering kita apa? Memaafkan keterlambatan itu sehingga menjadi tepat waktu atau tepat janji itu menjadi sesuatu yang langka. Nah ini wal alwafa bil ahad. Jadi tepat janji atau janji itu banyak ya, janjian waktu, janji saya mau begini, saya punya komitmen ini, itu termasuk di antaranya unsur kebaikan. Nah, yang keempat, ini unsur yang tidak mengenakkan. Kalau tadi itu sifatnya kebaikan atau yang plus, yang berikutnya itu bertahan dari sesuatu yang negatif. Apa itu? Wasabirina fil ba'sa'i wat-tarra'i wa hinal ba's. Tiga. Yaitu orang-orang yang sabar, ini termasuk kebaikan, dari kondisi yang sulit, membahayakan, dan gabungan dari keduanya. Yang pertama, al-ba'sa. Al-ba'sa itu kondisi sulit. Sulit. Al-ba'sa itu kondisi sulit. Dalam kondisi musibah seperti sekarang, itu sulit. Kemudian yang berikutnya, ad-dharra, kesulitan tapi ada bahayanya. Itu banjir juga kesulitan ada bahayanya, kalau enggak mati orang. Itu disebut dengan dharra. Kalau kesulitan itu tidak berefek kepada bahaya. Tapi kalau ad-dharra itu kesulitan yang berefek kepada bahaya. Nah, kumpulan dari keduanya disebut hinal ba's. Makanya para mufassirin menyebut hinal ba's itu adalah peperangan. Jadi orang-orang yang bersabar pada saat sulit, pada saat bahaya, pada saat tidak menyenangkan, dan pada saat peperangan. Peperangan itu mengumpulkan keduanya. Makanya orang sabar derajatnya beda. Orang yang fakir miskin sabar, bagus. Tapi orang yang sabar, kata Imam Al-Ausi di sini derajatnya sabar itu, orang yang sabar ketika dia sakit, itu sabarnya di atas orang yang sabar ketika dia miskin. Karena pada saat dia sakit, itu lebih berat dengan... Kalau orang miskin ya dia mau gak sabar gimana orang miskin. Tapi sakit, apalagi orang miskin yang sakit, itu kesabarannya lebih. Nah orang kaya yang sakit itu juga perlu. Tapi orang miskin yang sakit itu kesabarannya lebih sulit daripada ketika dia masih miskin saja. Jadi sakit itu dengan kemiskinan derajatnya lebih tinggi dari sabar ketika dia sakit. Kenapa? Orang yang biasa makan enak, meskipun makanannya gak mahal-mahal banget, kemudian dia sakit, mau dikasih apaan aja juga gak dimakan itu ya. Betul ya. Mata yang biasanya enak, kemudian matanya sakit, nikmat itu menjadi hilang. Nah, kesabaran di atas sakit dan kemiskinan itu disebut dengan al-qital. Ketika terjadi peperangan, maka orang yang ditimpa peperangan seperti saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi lainnya, khususnya di Syria, itu kena fitnah lagi. Peperangan dengan sesama muslim apalagi. Peperangan yang disulut karena fitnah, itu lebih berat lagi. Berperang melawan musuh yang musuh itu sudah jelas berbeda akidah, berbeda misi dan sebagainya, itu berat. Apalagi ini peperangan yang disulut karena fitnah. Ini lebih berat. Maka ini disebut dengan wahinal ba's. Bukan disebut langsung dengan kitalnya. Oke. Ulaika, orang yang disebut tadi di atas itu bisa dihitung sendiri yang banyak ya. Baik yang lil jamak beriman ataupun untuk disebut di antaranya ataupun yang melakukan tiga salat, zakat dengan tepat janji itu menepati janji adalah orang-orang yang sadaqu. Orang-orang yang sadaqu. Sadaqu di sini as-sidqu terjemahan letterlek bahasa Indonesia sih orang jujur, tapi as-sidqu di sini adalah orang yang sungguh-sungguh beriman. atau ulaikal ladina sadaku, orang tersebut yang sungguh-sungguh disebut melakukan kebaikan. Nah, atau mungkin disebutkan itu baru disebut benar-benar orang baik gitu. Jadi kebaikan itu bukan sekedar kita ngadep kiblat. Bukan sekedar itu bukan berarti orang yang ngadep kiblat itu enggak baik. Salah memahaminya, tadi sudah dibahas. Tapi ketika melakukan tersebut ciri-cirinya, itu benar-benar orang. Orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa ulaika hum al-muttaqun. Jadi tema utama pagi ini adalah tentang takwa. Yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau jadi orang takwa, sarananya disebut tadi itu. Pertama beriman, kedua melakukan sedekah tadi itu, zakat, sedekah. Yang ketiga diulang lagi ya. Wa atal mala ala hubbihi, itu tambahan sebenarnya. Yang wajib itu wa aqama shalah wa ata zakat. Dan berikutnya yang terakhir itu ketika dalam kondisi yang negatif, orang tersebut bisa bertahan pada posisinya. Wasobirin itu artinya apa? Sedang fakir, dia tetap sholat, dia tetap membantu orang lain, dia tetap beriman kepada Allah. Sedang sakit, tadi yang ad-dharra, atau dia hampir mati, yang membahayakan. Sedang banjir, sholat. Enggak banjir, sholat. Sedang hujan, sholat. Enggak banjir, enggak hujan, tetap sholat juga. Sedang banyak rizkinya, sholat. Sedang agak seret, tetap sholat juga. Itu kondisi itu yang tetap seperti itu, bukan berarti stagnan ya, di stabil, itu disebut dengan orang-orang sholaku. Jadi orang yang benar-benar baik, dan itu orang disebut orang bertakwa. Ini poin satu, beberapa sarana kebaikan dan macam-macamnya. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi ayat kutiba di dalam Al-Qur'an itu cuma 4. Yang paling terkenal itu pada bulan Ramadan tentunya ya, kutiba alaikumus syiyam. Nah, di sini ada kutiba alaikumul qisas. Dan qisas itu termasuk yang tidak menyenangkan. Disebut setelah tidak menyenangkan tadi ya, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Nah, sekarang wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menjalankan qisas. Di sini qisas itu biasanya ala ya. Tapi di sini disebut fil qatla. Jadi qisas orang-orang yang meninggal itu karena pembunuhan, itu wajib diqisas. Dan disebut di dalam Al-Qur'an al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa dan seterusnya. Itu sebab nuzulnya banyak, al-fakir singkat karena biar waktu cukup ya. Di zaman dulu kalau ada orang merdeka membunuh budak itu enggak boleh diqisas. Yang terbunuh budak ya anggap aja bonus kehilangan. Enggak diqisas, enggak ada yang berani. Atau yang dibunuh itu perempuan. Kenapa? Karena perempuan dianggap masyarakat kelas berapa, bukan kelas 2 lagi. Masyarakat kelas berikutnya. Budak, perempuan di zaman itu dianggap masyarakat yang bukan kelas 1. Jadi kalau terbunuh ya udah. Kayak kita sekarang kalau yang terbunuh orang biasa ya, ngurusnya bisa bertahun-tahun itu. Tapi kalau yang terbunuh misalnya adalah anak pejabat, nah itu baru semuanya dikerahkan. Nah itu sama juga. Meskipun kasusnya berbeda, tetapi ada hukum tidak setara, tidak bersama di hadapan masyarakat. Itu tidak ditegakkannya keadilan. Nah, al-qisas itu sama. Tapi bukan berarti ketika Allah katakan di sini al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa, kalau yang membunuh seorang perempuan itu laki-laki, bukan berarti oh, berarti yang dibunuh harus keluarganya yang perempuan. Oh, tidak. Bukan, maksudnya bukan itu. Al-unsa bil-unsa itu maksudnya perempuan juga dihargai sama dengan perempuan yang lainnya. Yang merdeka sama dengan yang merdeka lainnya. Yang budak juga sama. Yang terbunuh itu merdeka, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda. Yang membunuhnya seumuran atau tidak harus dikisos. Ini pembunuhan yang sengaja tentunya ya, karena ada pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, pembunuhan yang dikisos cuma yang sengaja. Kan ada tiga ya. Ada pembunuhan sibuhul amdi, ya ada yang pembunuhan yang salah bunuh. Ya karena kalau pembunuhan yang salah bunuh itu adalah misalkan ada orang sedang berburu binatang buas, dia nembak, ternyata yang ketembak bukan binatangnya, orang, kemudian mati, ya itu salah bunuh, dia tidak membunuh orang. Atau sibhul amdi, dia aslinya bertengkar, tidak sengaja dia pukul mati orang itu. Atau nempeleng orang kejedot, karena kena ujung meja meninggal. Nah, itu tidak boleh dikisas, tapi itu disebut dengan syibhul amdi. Itu kita tidak bahas fikihnya ya. Tapi yang dikisas itu yang betul-betul sengaja, apalagi terencana. Entah dia melakukan ataupun dia otaknya. Nah, itu sudah dibahas dalam fikih. Kalau si A menyuruh si B untuk membunuh si C, nah itu yang dikisas siapa? Yang nyuruh atau yang melakukan? Dua-duanya dikisas. Yang menyuruh dan yang melakukan. Karena orang yang diam terhadap kemungkaran, kafa'ili. Orang yang diam terhadap kemungkaran seperti yang melakukan kemungkaran. Apalagi orang yang menyuruh berbuat kemungkaran meskipun dia tidak, berarti dia termasuk yang melakukan. Nah, kalau mau judi di rumah saya aja. Dia enggak judi. Nah, tapi memfasilitasi perjudian di rumahnya, ya sama aja gitu. Oh, kalau mau minum minuman keras nih saya lagi tasakuran. Nah, dia enggak minum, tapi memfasilitasi berarti melakukan itu. Nah, yang menarik di sini nanti, faman 'ufiya lahu min akhihi. Ketika dimaafkan kisos itu, maka fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka orang tersebut enggak jadi dikisos. Jadi kisos itu bisa ditiadakan dengan kemaafan yang diberikan kepada ahli warisnya ya. Ahli waris yang dibunuh itu memaafkan, itu kisos dicabut dengan syarat orang tersebut itu membayar diat sesuai kesepakatannya. Nah, dzalika takhfifun, itu adalah diskon, itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala wa rahmah. Jadi walau bagaimanapun Allah meninggalkan sisi-sisi rahmah hatta kepada para pelaku kejahatan. Karena para pelaku kejahatan itu kalaupun dihukum, dihukumnya dia dengan baik. Membunuhnya harus dengan pedang yang tajam. Enggak boleh itu kisos dibunuh dengan digergaji. Wah, itu nyiksa banget itu. Enggak boleh. Maka harus tajam. Makanya kalau menyembeli, apalagi ini disembeli itu binatang yang kita jadikan kurban. Apalagi ini adalah kisos. Itu meskipun yang disembelih dia sadis-sesadis apapun, ya dibunuh caranya tetap satu, harus dipenggal kepalanya. Nanti yang cara bunuh yang lainnya gimana, itu dibahas, kita bahas di luar forum ya. Nah, famani tada ba'da dzalika, tetapi ada yang disebut dibahas di sini, famani tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Nah, di sini dalam penafsirannya, keburukan itu adalah ketika misalkan keluarga korban memaafkannya, kemudian dengan syarat membayar diat bla bla bla bla. Diatnya sudah dibayar, tapi dia tetap dituntut hukuman mati juga. Itu buruk sekali. Itu yang disebut dengan kezaliman. Makanya disebut i'tidak. Ini duit sudah diambil, nyawanya mau diambil juga. Karena dia, wah ini bagus juga nih kalau memang ada diat. Emang situ sanggup bayar berapa? Oke, sekian. Setelah dibayar, ternyata tuntutannya itu tidak dicabut. Jadi maksudnya kisos tetap harus dilaksanakan dan dia mati juga. Uangnya diambil, nyawanya diambil. Itu disebut kezaliman. Nah, orang yang melakukan kezaliman itu tidak lebih buruk dari pelaku yang melakukan pembunuhan. Karena siapa tahu dia rela ikhlas dikisos, bertaubat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik adalah walakum fil qisasi hayah. Sehingga kalau ada waktu lebih banyak, Al-Fakir jelaskan ini. Ini kata-kata yang membuat diam orang Arab. Sebelum turunnya ayat ini, orang-orang Arab itu berlomba-lomba mencari kisos, ada ya sebelumnya ya, tapi tidak diskriminatif ya, hanya untuk orang yang merdeka dan laki-laki. Kalau budak dan perempuan gak dianggap. Jadi mereka membuat kesimpulan pembunuhan itu bisa menafikan pembunuhan yang lainnya. Jadi kalau dibunuh satu orang ini yang melakukan pembunuhan bisa menafikan pembunuhan yang lainnya, itu kata mereka. Tapi kata Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kalian di dalam pelaksanaan qisas hayatun, kehidupan. Masya Allah, itu ini disebut ada yang mengkaji dari sisi majaz mursal. Ada yang disebut dari sisi majaz mubalaghah. Ada yang di sisi banyak di situ sisi-sisi dari singkatnya pembahasan kebahasaan. Coba kita rasakan. Bagaimana mungkin di dalam qisas itu ada kehidupan, ya kan? Bagaimana Allah katakan walakum fil qisasi hayatun, orang di dalam qisas itu horor. Ya kan? Coba kalau bapak-bapak mau percaya, bapak-bapak pergi ke Arab Saudi lagi umroh gitu, kemudian tanya kapan ada dilaksanakan kisos, bapak lihat, habis itu hampir bisa dipastikan mungkin 2-3 hari nggak enak makan. Ya, horor. Gimana kita lihat langsung orang dibunuh, sengaja diperlihatkan, tapi bukan pembantaian ya, dikisos. Al-Fakir sendiri belum pernah menyaksikan. Silakan visualisasikan aja, kita menyaksikan orang di depan kita dipenggal. Tapi penggal itu karena dikisos. Bagaimana mungkin itu dikatakan hayatun? Harusnya kan wafil kisos horor gitu. Horor gitu dalam kisos. Enggak. Kenapa? Karena di dalam kisos itu ada kehidupan. Dan hayatun di sini nakir. Itu artinya luas dan besar sekali. Walakum fil kisos, alif lam di situ, di dalam satu saja pelaksanaan kisos, hayatun, ada kehidupan yang sangat banyak. Ada kehidupan yang mulia. Kenapa? Orang kalau tahu, kalau dia membunuh akan dibunuh juga, kemudian dia tidak jadi membunuh, berarti ada dua orang hidup. Ya kan? Kalau si A membunuh si B terbunuh, itu yang akan mati dua. B mati terbunuh, A mati dikisos, ya kan? Tapi kalau dia tidak jadi membunuh, ada kehidupan, minimal kehidupan berapa orang? Dua orang. Dan kehidupan banyak orang. Kenapa? Kalau si A itu ketagihan bunuh, dia akan bunuh yang lainnya. Kalau dia misalkan pembunuh bayaran. Ada kan orang motifnya membunuh kan macam-macam ya. Membunuh sengaja itu motifnya macam-macam. Itulah disebut dengan hayatun, kehidupan yang banyak orang. Kalau semua orang berpikir saya kalau dibunuh, kalau membunuh sengaja, berarti saya akan dibunuh karena kisos. Kalau semua orang mikir gitu, kira-kira ada pembunuhan enggak yang sengaja? Enggak ada. Itu satu. Yang kedua, akan ada kemuliaan, kehidupan yang mulia. Kenapa? Orang membunuh itu karena ada, dia merampas kemuliaan, hidup dengan penistaan. Dia bunuh urusan harta. Masya Allah. Kita di negeri kita ini, kalau membaca berita tentang pembunuhan yang dulu tidak ada, kadang miris. Gara-gara karena kata-kata saja tersinggung, orang bisa membunuh ya. Gara-gara uang berapa perak aja orang bisa membunuh. Gara-gara cemburu saja orang bisa membunuh. Gara-gara hal yang tidak penting, dalam tanda kutip, orang bisa menghabisi nyawa orang lainnya. Makanya di situ ada kehidupan yang afdal, yang mulia dengan pelaksanaan kisos. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Karena orang yang berakal itu akan mendapatkan kehidupan mulia. Dan kisos itu bagian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi jangan dikatakan ini, yang namanya hukum Islam kisos. Itu juga salah. Itu termasuk laisal birra juga. Bukan itu, tapi itu diantaranya sesuatu yang kadang kita lupa membahasnya. Jadi kalau kita hukum Islam itu, yang namanya hukum Islam kisos, yang namanya hukum Islam jilbab, itu disebut simbol. Kayak tadi yang kita bahas, bukan itu saja. Lebih dari itu yang dinamakan kebaikan. Dan memulihnya bukan dari situ saja. Memulihnya adalah dari keimanan. Nah, la'allakum tattaqun ya. Jadi yang bertakwa tadi kebaikan yang disebut macam-macam. Yang kedua, orang yang juga melaksanakan kisos, atau orang yang berpikir dia akan kisos kemudian gak membunuh, itu juga termasuk orang bertakwa. Yang ketiga, jadi ini tema ketiga. Yang pertama kebaikan kiblat tadi dan macam-macamnya. Yang kedua tentang kisos. Yang ketiga yang menarik di sini, kutiba lagi. Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyah. Kutiba di sini bukan berarti diwajibkan, disarankan. Makanya di sini ikhtilaf ulama ya, hukumnya wasiat itu apa? Hukumnya menjalankan wasiat wajib, tapi hukumnya berwasiat wajib enggak? Nah, situ terjadi perbedaan ulama, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan. Imam Ghazali mengatakan bahwa menulis wasiat itu adalah untuk mengingatkan kematian. Maka Imam Ghazali menyarankan ya minimal sebulan sekali ditengok wasiatnya, diperbaiki. Nah, wasiat itu tidak harus berkaitan dengan harta saja, tapi di sini disebut harta. Jadi kita bapak dan ibu-ibu disarankan Imam Ghazali itu setiap bulan memperbarui wasiat. Misalnya saya kalau mati pengen disolatkan si A, si B, si C. Ternyata yang kita wasiatkan mau nyolatin meninggal duluan. Kita harus revisi, kalau enggak bahaya itu. Jadi dia udah meninggal, nanti wasiat itu dibuka pada saat kita meninggal, nah ini sudah meninggal. Nah itu makanya perlu direvisi. Harta saya peruntukkan bla bla bla bla. Itu bagian dari mengingatkan kematian, direvisi per bulan misalnya. Nah, wasiat itu disarankan terutama lebih disarankan pada saat hadarul maut, ketika menjelang sakratul maut. Jadi kalau sakitnya sudah parah di situ, segeralah berwasiat sebelum terlambat. In taraka khairan. Nah, di sini khairan itu tersebut harta. Nah, orang disebut berharta itu berarti hartanya banyak ya. Nah, kalau orang meninggal hartanya sedikit bukan berarti enggak berharta, tapi enggak dianggap punya harta. Nih, orang miskin kira-kira meninggal punya harta enggak? Punya, mohon maaf Bapak. Kadang orang merasa miskin tapi dia punya tanah, punya dia meskipun sepetak, itu khairan, tetapi tidak dibahas di dalam Al-Qur'an, karena biasanya kalau yang meninggalnya itu miskin ya udah enggak dianggap. Nah, di sini khairan itu orang yang lapang, itu dia diwajibkan, bukan diwajibkan, mohon maaf, disarankan berwasiat. Ini lihat, diwasiat kepada siapa? Coba kita baca. Al-wasiatu kepada siapa? Lil walidain. Loh, kok berwasiatnya kepada orang tua? Biasanya harusnya orang tua wasiat kepada anaknya. Ah, ini juga supaya kita tidak terframe yang namanya kematian, yang mati duluan bapak saya juga. Jadi seorang anak juga harus dia punya prediksi bahwa jangan di dalam otaknya itu yang mati duluan bapaknya. Itu kuat juga itu, kalau ada seorang anak bapak duluan ada yang mati. Itu minimal orang tersebut mengurangi birrul walidain. Kenapa? Ya, itu sama aja mendoakan bapaknya mati duluan kan. Ini yang menarik, wasiat kepada orang tua. Itu yang pertama. Jadi berkaitan dengan kematian itu bukan bapak, bukan anak, tapi di sini ditegur di dalam Al-Qur'an. Anak dan bapak itu masalah ajal. Yang kedua, supaya menekankan birrul walidain. Seseorang, apalagi orang tuanya masih hidup, dia sebisa mungkin berwasiat, kalau saya meninggal harta saya ini untuk bapak saya begini, untuk ibu saya begini. Ini bukan waris ya, waris ada jatahnya, dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Ada apa ya? Ada hukumnya ya, tersendiri kita enggak bahas. Wah, enggak boleh kita misal seluruh harta saya berikan kepada ibu saya. Oh, itu enggak bisa. Karena seluruh harta saya untuk si A, itu juga enggak boleh. Bertentangan, karena al-wasiyah itu ats-tsulus wa ats-tsulusu katsir. Sepertiga itu sudah maksimal wasiatnya. Hartanya itu maksimal sepertiga hartanya saja. Nah, baru wal aqrabin, baru kerabat. Diwasiatkan kepada kerabat. Nah, kerabat itu kerabat keluarga dan sebagainya. Bisa jadi diantaranya nanti kerabat. Dan kerabat itu tidak hanya orang yang mendapatkan waris, karena misalkan anak angkat itu kan gak dapat warisan ya, tapi masuk kerabat karena dia ada di rumah kita. Atau misalkan bibi dari ibu atau paman dari ibu dan sebagainya. Ada banyak keluarga yang tidak mendapatkan waris kalau kita meninggal. Nah, itu boleh mendapatkan wasiat. Haqqan 'alal muttaqin. Nah, ini termasuk juga orang-orang yang bertakwa yang melakukan itu. Jadi bertakwa tadi adalah albir yang pertama tadi, dimulai untuk melawan, bukan melawan, untuk menafikan orang yang terlalu mendewakan simbol tadi, kiblat tadi ya. Itu disebut ketakwaan tadi, beriman dan sebagainya. Yang kedua, kisos, pelaksanaan sesuatu yang berat. Yang ketiga, wasiat. Dan ditutup pembahasan wasiat. Faman baddalahu, orang yang mengganti wasiat. Wasiatnya rumah ini untuk ini diganti misalnya. Ba'dama sami'ahu, atau dikurangi. Ya kan? Kan sekarang sedang ada kasus itu, masalah kebun binatang itu ya. Dikurangi jatahnya. Ya, itu kan pengurangan. Wasiat itu 10, wasiatnya sampai angka 10, dikurangi 7 aja deh. Karena yang tahu dia ya, diwasiati misalkan si A mewasiatkan kepada saya, atau saudara saya mewasiatkan kepada saya hartanya 10 untuk ini, tapi saya laksanakan 7, itu termasuk badalahu, mengganti. Mengganti itu bukan ganti semua. Ini untuk A, saya ganti B, itu juga enggak boleh. Untuk A 10, saya kasih 7, itu juga termasuk faman badalahu ba'da ma sami'ahu. Setelah dia tahu isi wasiat tersebut, sami'a itu di situ mendengar, tapi maksudnya tahu, karena wasiat itu biasanya dari mendengar dulu dan seterusnya. Fa innama ithmuhu 'alal ladina yubaddiluna. Dosanya itu adalah ditanggung orang yang menggantinya. Nah, bukan orang yang nanti melaksanakan itu, tapi orang yang menggantinya. Jadi kalau ditanya di hari kiamat, bukan kepada orang yang memegang teknisnya itu, karena dia kan melaksanakan. tapi orang yang mengganti itu. Makanya itu yang paling bahaya di situ. Innallaha sami'un alim. Ini ditutup luar biasa. Allah Maha mengetahui, tapi dahului dengan sami'. Maha mendengar apa aja. Kita berbisik, bisikan kita tidak jelas. Kita menggunakan kode Morse dan sebagainya, menggunakan password dan sebagainya. Allah itu Maha mendengar dan Maha tahu. Ini kebaikan yang dibahas pada pagi ini sangat banyak. Kebaikan yang bersifat mentalitas percaya tadi, bersifat pilihan, bersifat diantaranya, dan bersifat defensif. Kita bertahan pada sesuatu kondisi yang tidak menyenangkan, yang disebut dengan kesabaran. Atau melakukan sesuatu yang pahit. Apa itu? Kisos. Atau kemudian memberikan wasiat kepada orang lain. Itu di situ, dan di sini disebut pertama kali adalah orang tua. Ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan, karena supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita lanjutkan hal-hal, seandainya ada hal teknis, sebelum masing-masing kita ke tempat masing-masing, karena ada banyak yang harus kita lakukan setelah ini. Ini mungkin, jazakumullah khairan, mohon maaf, mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.